Kembang ronci warang mungga kuade merkuis ono wasliani kembang rontok walase make nong kene undangan wes nyebar warong nikahan. Terima kasih.